50 languages. 90. 90. Imperatif 2. Imperatif 2. Bercukurlah kamu. Bercukurlah kamu. Mandilah. Mandilah. Sisirlah rambutmu. Sisirlah rambutmu. Telepon. Telepon. Telepon. Telepon. Mulai. Mulai, mulai, mulai. Hentikan, hentikan, hentikan, hentikan. Tinggalkan, tinggalkan, tinggalkan, tinggalkan. Katakan ini, katakan ini, katakan ini, katakan ini. Beli ini, beli ini, beli ini, beli ini. Jangan pernah tidak jujur. Jangan pernah tidak jujur. Jangan pernah kurang ajar. Jangan pernah kurang ajar. Jangan pernah tidak sopan. Jangan pernah tidak sopan. Jujurlah selalu. Jujurlah selalu. Bersikaplah selalu baik. Bersikaplah selalu baik. Bersikaplah selalu sopan. Bersikaplah selalu sopan. Pulang dengan selamat. Pulang dengan selamat. Berhati-hatilah. Berhati-hatilah. Kunjungi kami lagi kapan-kapan. Kunjungi kami lagi kapan-kapan.